Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita belajari makna i'tiqad. I'tiqad secara bahasa berasal dari kata aqadun yang berarti arrab wa syad, mengikat, menguatkan. Dan secara istilah al-i'tiqad yaitu hukmu dzihni al-jazim, ketetapan pikiran yang mantap atau yang kuat. Hanya saja tidak setiap i'tiqad itu sahih, benar. Di sana ada i'tiqad sahih, i'tiqad yang benar, yaitu yang sesuai dengan al-waqi', realita, kenyataan, dan al-haq. Dan di sana ada i'tiqad yang fasid, yang batil, keyakinan yang keliru, yang salah, yaitu yang tidak sesuai dengan al-waqi', tidak sesuai dengan realita dan al-haq. Sehingga yang akan diterangkan oleh al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu adalah i'tiqad. Hal-hal yang termasuk i'tiqad yaitu pembahasan tentang rukun-rukun iman, iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, iman kepada takdir. Demikian juga beberapa hal lain yang berkaitan dengan itu, seperti permasalahan imamah. Ya, imamah, kewajiban taat kepada al-imam, pemimpin. Ya, demikian juga hal-hal yang lain yang itu semua dimasukkan di dalam pembahasan i'tiqad. Ya. Karena ya kenapa disebutkan? Karena menjadi pembeda antara ahli sunnah wal jamaah, ahlul haq, dengan ahlul bid'ah. Jadi pembahasan-pembahasan ini tentang pembahasan i'tiqad, keyakinan yang membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah, ya, ahlul dhalal, orang-orang yang sesat atau kelompok-kelompok yang sesat. Nah, kemudian beliau rahimahullah mengatakan fahada i'tiqadul firqah an-najiyah. Ini adalah i'tiqad, keyakinan, aqidah al-firqah an-najiyah, ya, kelompok yang selamat. Ya, al-firqah tadi kita artikan dengan kelompok. Al-firqah, ya, di dalam bahasa Arab artinya adalah ta'ifah. Ta'ifatun yang artinya adalah kelompok atau golongan. Dan perlu dibedakan antara al-firqah dengan harokat apa? Harokat kasrah pada huruf fa, firqah atau firqah, dengan furqah, dengan harokat dhammah pada huruf fa, fu, furqah. Al-firqah artinya adalah ta'ifah, kelompok, golongan. Adapun al-furqah artinya adalah perpecahan. Al-furqah, perpecahan. Ya, perpecahan atau furuq. Yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di sini adalah al-firqah yang artinya adalah ta'ifah, golongan atau kelompok. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala kata al-firqah di dalam ayatnya, falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ya. Tidakkah nafaru min kulli firqah, ya, pergi beranjak dari masing-masing golongan dari mereka sekelompok orang. Firqah ini golongan, kelompok. Naam. Kemudian beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah menyifati firqah ini, golongan ini atau kelompok ini yang memiliki akidah seperti ini akan beliau terangkan. Beliau menyifati mereka dengan tiga sifat. Sifat yang pertama adalah an-najiyah, selamat. Sifat yang kedua adalah al-mansurah ila qiyamis sa'ah, tertolong, termenangkan, dimenangkan sampai hari kiamat. Dan sifat yang ketiga adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini nama lain dari kelompok tersebut atau golongan tersebut. Sehingga kita perlu memahami, ya, setidaknya sedikit atau sekilas tentang makna sifat-sifat dari satu golongan ini. An-najiyah Ya, ini merupakan bentuk isim fa'il. Ya, isim fa'il. Subjek. Dari kata naja yang artinya selamat. An-najiyah berarti yang selamat. Yang selamat. Naam. Tidak diketahui di dalam ayat atau hadis yang secara nas, secara tekstual menyebutkan bahwa golongan ini dinamakan najiyah. Ya, jadi secara tekstual tidak ada. Namun secara makna yang bisa diambil darinya kesimpulan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang najiyah, yang selamat. Ya. Adapun secara tekstual maka ya sebatas yang kita ketahui tidak ada, hanya saja para ulama menyimpulkan sifat an-najiyah ini dari makna yang kesimpulannya adalah bahwa mereka adalah najiyah, selamat. Ya. Apa dalilnya yang bisa disimpulkan darinya sifat ini? Dalilnya adalah hadis yang dikenal dengan hadis al-iftiraq, hadis tentang perpecahan umat ini. Hadis tentang perpecahan umat ini yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis itu, "Iftaraqatil yahudu 'ala 71 firqatan, fa wahidatun fil jannah wa 70 fil nar." Ya. Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok, golongan. Satu darinya berada di dalam jannah, dan yang 70 kelompok lainnya di dalam an-nar. Wastaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan, fa ihda wa sab'una finnar, wa wahidatun fil jannah. Dan nasara terpecah menjadi 72 golongan. 71 golongan dari mereka di dalam an-nar. Dan satu dari mereka berada di dalam jannah. Kemudian terkait dengan umat beliau ini, beliau mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, lataftariqanna ummati ala 73 firqah." Ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ini demi Allah, benar-benar umatku ini, sungguh-sungguh umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Fawahidatun fil jannah, satu dari ke-73 golongan itu berada di dalam jannah. Wasintani wasaba'una finnar, dan 72 golongan yang lain berada di dalam an-nar. Ya. Qila ya Rasulullah man hum, ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, siapa mereka? Beliau menjawab, al-jama'ah. Nah, terpahami dari sini bahwa ada satu kelompok. Ya, ada satu kelompok dari 73 kelompok atau golongan. Ya, di dalam umat ini yang selamat. Ya, dari apa? Dari an-nar. Dari neraka. Padahal mayoritasnya terancam dengan an-nar. Ya, mayoritasnya itu 72 golongan wasintan wa sab'una finnar. 72 golongan berada di dalam an-nar, dan satu kelompok ini ya selamat dari an-nar. Nah, kata selamat itu bahasa Arabnya apa? Naja. Isim fa'ilnya apa? Najin, najiyah. Oh, berarti satu kelompok ini disebut dengan firqah najiyah. Jadi secara tekstual tidak ada, sebatas yang kita ketahui, kata najiyah. Tapi terfahami dari dalil. Ya, yaitu dari hadis ini. Ini apa namanya dalil. Ya, sifat yang pertama yaitu najiyah. Selamat. Ya. Kemudian muncul pertanyaan tentunya, selamat dari apa? Ya, selamat dari apa? Selamat dari beberapa hal. Ya. Yang pertama ya, adalah selamat dari kesesatan. Ya, selamat dari ad-dhalal di dunia. Selamat dari kesesatan di dunia. Ad-dhalal. Ya, termasuk dari kesesatan adalah al-bid'ah. Ya. Kebid'ahan-kebid'ahan, baik bid'ah yang sifatnya amaliyah maupun bid'ah yang sifatnya aqidiyah, pemikiran, pemikiran bid'ah, keyakinan bid'ah. Ya. Kemudian yang kedua ya, adalah selamat dari azab Allah di dunia, dari hukuman Allah di dunia. Karena sangat banyak ya orang yang bermaksiat kepada Allah dan dihukum oleh Allah di dunia. Disegerakan hukumannya. Nah, kelompok ini, golongan ini adalah golongan yang selamat. Yang pertama, selamat dari kesesatan karena selalu terbimbing, dan yang kedua adalah selamat dari hukuman Allah di dunia. Kemudian yang ketiga, selamat dari apa? Selamat dari an-nar, selamat dari neraka, dan ini di mana? Fil akhirah. Di akhirat. Ini bisa terpahami dari hadis tadi. Hadis yang disebut dengan hadis iftirak, hadis tentang perpecahan umat. Ya. Sebutkan dalam hadis bahwa orang ini atau afwan, golongan ini, kelompok ini apa? Selamat dari an-nar. Ya, selamat dari an-nar. Ini perkara yang ketiga. Demikian juga terpahami darinya selamat dari apa? Dari kesesatan. Selamat dari kesesatan. Ya, terlebih melihat redaksi hadis yang lain, hadis yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda. Ya, siapa mereka wahai Rasulullah? Yani kelompok ini, satu kelompok ini, siapa mereka? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu kelompok ya yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Jadi kan selamat dari kesesatan. Ya, karena berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jalan beliau adalah jalan hidayah. Berarti bukan kesesatan. Sehingga disimpulkan dari hadis ini ya bahwa kelompok ini selamat dari kesesatan dan selamat dari an-nar. Demikian juga kata oleh para ulama, selamat dari hukuman Allah ya di dunia. Naam. Kemudian sifat yang kedua, al-mansurah. Ya, sifat yang kedua untuk kelompok ini adalah al-mansurah. Ya. Terkait dengan sifat yang kedua ini, ya, dalilnya cukup jelas. Ya, cukup jelas bahwa akan ada sekelompok dari umat ini yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Hadis la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'ala al-haqqi mansurin. Ya. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Zahirin 'ala al-haqq mansurin atau la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku zahirin yang unggul, yang menang. Ya, menang ya ini tertolong. Ingat saya dalam redaksi yang lain, mansurin, yang senantiasa tertolong. Ya. Alal haq, di atas haq. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan, tidak merugikan mereka. Ya, siapapun yang menelantarkan mereka, membiarkan mereka. Hatta ya'ti amrullahum kadalik, sampai datang. Ya. Keputusan Allah atau perintah Allah dalam keadaan mereka terus seperti itu. Tertolong dan menang di atas al-haq. Nah. Sehingga makna mansurah itu apa? Mansurah maknanya adalah tertolong. Tertolong, dimenangkan. Karena nafar ya, atau intifar maknanya adalah wuhur. Menang, unggul. Ya, menang, unggul. Nah, kemudian siapa yang menolong mereka, memenangkan mereka, mengunggulkan kelompok ini? Ya, alladzi yansuruha, yang menolong mereka, memenangkan mereka adalah Allah, yang memberikan pertolongan. Ya, itu adalah Allah. Ya, para malaikat dan kaum mukminin dan orang-orang yang beriman akan membela mereka dan menolong mereka. Ya. Ya, ya sebagai contoh terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibela dan ditolong oleh Allah, oleh para malaikat dan oleh salihul mukminin, orang-orang mukmin yang salih. wa in tadhahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir wa in tadhahara alaihi, dan jika mereka berdua ya bersepakat ya ya berkomplot atas Nabi atau untuk merugikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah adalah maula beliau, yakni pembela, pelindung, penolong beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Jibril, wa salihul mu'minin, dan kaum mukminin yang salih, wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan para malaikat setelah itu juga adalah penolong pembela ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menolong ya termasuk menolong kelompok ini adalah Allah, para malaikat, dan al-mu'minun. Nah, bahkan diterangkan pula oleh para ulama, ya, di samping mereka juga terkadang, ya, seseorang itu ditolong, dibela oleh jin, ya, oleh jin. Jadi ini bukan berarti apa? Ya, kita minta pertolongan kepada jin, karena itu sangat berbahaya. Jadi, ya, mendorong kepada kesyirikan. Ya. Tapi yang jelas, terang oleh para ulama, bisa saja seseorang yang baik, yang soleh, yang mukmin itu ditolong oleh jin. Jin itu menolongnya, membilanya, dan menakut-nakuti musuhnya. Nah, sebab di antara jin pun ada yang beriman. Ya, beriman dan mencintai kaum mukminin dari kalangan manusia. Ya. Sehingga ini makna al-mansurah. Mereka adalah kelompok yang selamat, yang al-mansurah. Ini senantiasa ditolong, tertolong, dan dimenangkan. Ila qiyamis sa'ah. Ya, sampai tegaknya as-sa'ah, hari kiamat. Sampai tegaknya hari kiamat. Terkait dengan makna ini, ya, tertolong sampai hari kiamat. Ya. Para ulama menerangkan, ya, karena di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa as-sa'ah, ya, hari kiamat itu terjadi, ya, dalam keadaan di muka bumi yang hidup adalah syararul khalq, ya, man tudrikuhumus sa'ah, ya, yaitu orang-orang yang buruk, yang paling jelek, sejelek-jelek orang atau makhluk di muka bumi. Ketika itulah ya, hari kiamat itu terjadi. Artinya bagaimana mungkin kelompok yang baik ini ya masih hidup? Ya, kelompok yang baik ini kenapa masih hidup? Tidak mungkin. Karena disebutkan di dalam dalil bahwa as-sa'ah, hari kiamat itu tidak terjadi ya kecuali apa? Ketika yang hidup di muka bumi adalah ya, makhluk yang paling buruk. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ya, hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai di muka bumi tidak lagi disebut-sebut Allah, Allah. Sampai tidak ada lagi yang menyebut Allah. Ya, terus bagaimana ini? Kalau firqah najiyah masih ada sampai ila qiyamis sa'ah. Ya. Seperti tadi kan hadisnya. Ya. Sampai datang keputusan Allah, sampai tegak hari kiamat. Demikian juga di sini ila qiyamis sa'ah. Para ulama menerangkan mereka senantiasa tertolong ila qiyamis sa'ah sampai tegaknya as-sa'ah atau kiamat. Para ulama menerangkan ya. Ya. Maknanya ya ada dua. Yani salah satu dari dua makna atau dari dua kemungkinan. Kemungkinan makna yang pertama adalah ya ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat, maksudnya adalah sampai mendekati terjadinya hari kiamat. Ya, sampai mendekati terjadinya hari kiamat. Jadi enggak tepat terjadinya hari kiamat, mereka masih ada. Firqah Najiyah, Al-Mansurah ini. Ya, kelompok yang selamat dan tertolong ini. Maksudnya adalah ila qurb qiyamis sa'ah, sampai mendekati hari kiamat. Ya, tapi sebelum terjadinya hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Ya, dengan sebab ar-rih, ya, dengan sebab angin yang Allah kirimkan dan mencabut nyawa mereka. Dengan sebab itu mereka meninggal. Sehingga tidak lagi tersisa seorang mukmin pun di muka bumi. Maka ketika itulah terjadi hari kiamat. Kemungkinan makna yang kedua, ya ila qiyamis sa'ah, yakni ila qiyamis sa'atihim, sampai tegaknya kiamat mereka sendiri, yakni kiamat yang khusus, ya. Kiamat yang khusus untuk mereka sendiri, untuk kelompok ini sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dengan meninggalnya mereka sendiri. Ya. Kelompok yang selamat, yang senantiasa ditolong sampai terjadinya kiamat mereka sendiri, yakni sampai terjadinya kematian mereka sendiri. Ya. Naam. Sebab disebutkan dalam hadis bahwa man mata faqad qamat qiyamatu wa kama qala, barang siapa yang mati, yang meninggal, ya, berarti telah tegak kiamatnya, sa'ahnya. Yani sa'ah ini yang maknanya khusus. Jadi masing-masing orang itu ada sa'ahnya sendiri-sendiri. Yani ajal, kematian. Kita terkadang yang dimaksud dengan qiyamah, yang dimaksud dengan sa'ah itu kematian. Ya, bukan apa namanya kiamah besar yang mencakup apa? Ya, kehancuran ya seluruh makhluk. Ya. Barang siapa yang mati, ya berarti telah tegak hari kiamatnya sendiri. Nah, ini maksudnya. Tapi yang lebih nampak adalah kemungkinan makna yang pertama tadi, ila qiyamis sa'ah, ini ila qurbi. Ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai mendekati ya terjadinya atau tegaknya hari kiamat. Naam. Firqah Najiyah dan Ta'ifah Mansurah. Kan sering disebut dua istilah ini. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah maka menggabungkan dua sifat ini sekaligus, Firqatun Najiyah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Mansurah. Tapi juga apa sering disebutkan terpisah, Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, kelompok yang selamat dan kelompok yang ditolong. Para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan, ya, yeah, dua nama ini, Firqah Najiyah dan Ta'ifah Mansurah, merupakan dua nama untuk satu kelompok, satu golongan. Ya, bukan golongan atau kelompok yang berbeda. Ya, tidak dikatakan Firqah Najiyah adalah ini, kalau Ta'ifah Mansurah adalah itu. Ya, tidak. Ya. Nah. Tidak dikatakan seperti itu. Nah, kenapa? Ya, karena ini adalah dua sifat yang saling berkaitan. Ya, kalau ditolong oleh Allah, ya selamat. Ya, kalau selamat berarti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hal yang apa? Atau dua sifat yang saling berkaitan. Ya, kenapa dibedakan? Nah. Ya, satu orang saja bisa memiliki beberapa nama. Demikian juga satu kelompok memiliki beberapa nama dan sebutan. Demikian juga, itu sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama ya, sejak zaman dahulu. Ya, seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan selain beliau, ya, ketika menerangkan siapa itu Firqah Najiyah Mansurah, ya, beliau tidak membedakan. Beliau hanya mengatakan illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Jika mereka Firqah Najiyah Ta'ifah Mansurah itu bukan ahlul hadis, maka saya tidak tahu siapa mereka. Maka saya tidak tahu siapa mereka. Naam. Nah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan ahli sunnati wal jamaah. Ya, ahl. Ya, ahl di sini i'rabnya sebagai badal untuk al-firqatul najiyah. I'tiqadul firqatul najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. ahli sunnati wal jamaah. Yaitu ahli sunnah wal jamaah ini sifat yang ketiga. Ahli sunnah wal jamaah. Naam. Ya, ahl. Ya, seseorang disebut dengan ahl. Ya, ketika dia itu mulazimun. Ya, ketika dia itu mulazim. Ya, senantiasa menetapi. Selalu menetapi. Dan berpegang. Sehingga disebut dengan ahl. Ya, sebagai contoh orang yang disebut ahlul ilm. Ya, ini selalu menetapi ilmu. Ya, selalu menetapi ilmu. Ya. Demikian juga apa? Keluarga disebut ahl. Ya, karena hubungan keluarga itu tidak pernah terputus. Mau bagaimanapun tetap ya, ada hubungan keluarga ahl. Ya, selalu menetapi seseorang. Ya, keluarga kan ahlu fulan. Ini yang selalu bersamanya dari segi hubungan keluarga. Nah, kemudian disebutkan ahlu sunnah berarti apa? Ya, kelompok ini selalu menetapi dan berpegang dengan sunnah. Selalu berpegang dengan sunnah. Nah, pertanyaannya apa itu sunnah? Ya, apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa artinya adalah at-tariqah, jalan. Sunnah secara bahasa artinya adalah jalan. Ya, kalau ada jalan itu disebut sunnah. Ya, at-tariqah. Demikian juga berarti apa? Metode, cara juga bisa. Ini secara bahasa. Adapun di dalam istilah, ya, adapun di dalam istilah, ya, maka sunnah memiliki beberapa makna, beberapa arti, beberapa makna, beberapa arti, ya. Tinggal kita pilih kira-kira yang dimaksud dengan sunnah di dalam istilah al-sunnah itu apa. Ini semuanya arti yang benar, tapi ya tergantung pembahasan yang sedang dibahas itu apa. Ya. Sunnah di dalam istilah memiliki beberapa arti. Nah, yang pertama adalah sunnah yang artinya adalah ya apa? Diperintahkan tapi tidak wajib. Ya. Istilahnya apa? Mandub. Ya, istilahnya adalah mandub, mustahab. Ya. Diperintahkan tapi tidak wajib. Ya. Ada wajib, ada sunnah, maksudnya begitu. Jadi ini kan terkait dengan hukum. Ini ibadah ini hukumnya sunnah, ibadah itu wajib, nah itu maksudnya. Diperintahkan tapi tidak wajib. Perintah yang tidak wajib. Nah, apakah yang dimaukan dengan al-sunnah di sini itu? Al-sunnah berarti orang yang selalu mengerjakan amalan-amalan sunnah, begitu maksudnya? Bukan itu kan maksudnya? Walaupun al-sunnah ya saling apa? Memotivasi untuk memperbanyak amalan sunnah memang. Ya, tapi bukan itu yang dimaukan di sini. Dengan istilah al-sunnah. Kemudian makna yang kedua dalam istilah sunnah artinya ya, sunnah artinya ya. Lawan dari bid'ah. Ya, lawan dari bid'ah. Ya. Ada bid'ah, ada sunnah. Nah, inilah arti yang paling nampak untuk ahlus sunnah. Jadi ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah. Jadi ketika disebutkan ahlul bid'ah itu merupakan lawan dari ahlus sunnah. Ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, terus apa? Lawan dari bid'ah ya sudah, lawan dari bid'ah. Terus apa makna sunnah? Ya. Maknanya apa? Ya, sunnah dan makna yang kedua ini yaitu at-tariqatul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashhabuhu ya wa man sara 'ala nahjihim. Ya, yang dimaksud dengan sunnah adalah ya jalan ya yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini makna sunnah. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan orang-orang ya, setelah mereka kan tentunya yang mengikuti mereka. Ya. Ini yang dimaksud dengan sunnah. Merupakan lawan dari bid'ah. Jadi sunnah dengan makna ini lebih luas dibandingkan dengan hadis. Hadis Nabi SAW, hadis Nabawi. Karena ini mencakup sunnahnya para sahabat. Dan tentunya termasuk juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, bagaimana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ya. Tetapilah, ya, tetaplah, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah. Ini juga termasuk makna sunnah berarti. Tetapilah, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan seterusnya. Demikian juga tentunya apa, para a'immah, jalannya para a'immah yang mengikuti para sahabat. Jadi jangan sembarang, kan bukan sahabat, tapi mereka para a'immah yang nampak. Ya, mereka berpegang teguh dengan apa? Sunnah para sahabat. Ya, sampai zaman ini, ya kan para a'immahnya siapa? Para imamnya siapa? Tapi ingat, bukan imam sembarang yang apa dijuluki imam, tidak. Tentunya imam yang memang dipersaksikan oleh para ulama yang lain, yang nampak jelas berpegang teguh dengan prinsip-prinsip para sahabat. Ya, prinsip para sahabat. Tapi kalau ya jelas-jelas dengan sengaja menyalahi prinsip para sahabat, menyimpang dari jalan para sahabat, ya sudah, gak usah diterima klaim bahwa dia adalah imam al-sunnah. Ya. Yang diterima adalah orang yang memang dikenal di atas prinsip para sahabat. Nah ini. Adapun bid'ah lawan dari sunnah kan, ini dengan makna yang kedua, ini kan jelas. Yaitu perkara yang diada-adakan. Ya, perkara yang diada-adakan dalam agama. Ya. Perkara yang diada-adakan dalam agama berarti bid'ah adalah yang menyalahi ya jalan metode Rasulullah SAW dan para sahabat dalam beragama. Nah, kemudian makna yang ketiga untuk sunnah, ya, yaitu ya, sunnah yang maknanya adalah hadis nabawi. Ya, hadis nabawi. Yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya diriwayatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dan itu. Ini hadis, hadis nabawi. Ini hadis nabawi. Nah, ini maknanya lebih sempit tentunya dibandingkan dengan makna sunnah yang kedua tadi yang sebelumnya. Nah, terkait dengan sunnah dan makna yang ketiga ini sering disebut bagaimana Alkitab wa sunnah, Alkitab wa sunnah. Maksudnya apa? Ya, ini hadis nabawi. Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Alkitab wa sunnah ini Al-Quran wal hadis, Al-Quran wal hadis. Kalau tadi makna yang kedua, sunnah lawan dari bid'ah, ya sering disebut sunnah, bid'ah, alu sunnah, alu bid'ah. Ya. Kalau tadi makna yang pertama, sunnah yang tidak wajib, ya wajib, sunnah. Ketika disebutkan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, maka yang dimaksud sunnah tadi perintah yang tidak wajib. Nah, dan mungkin di sana ada makna yang lain. Nah, ini beberapa makna sunnah di dalam istilah. Nah, kira-kira maksud yang mana? Tentu yang paling nampak adalah makna yang kedua tadi, alus sunnah, yaitu ya kelompok yang senantiasa menetapi jalannya Rasulullah SAW, jalannya para sahabat, dan para a'imah, para imam yang mengikuti mereka. Ya. Nah, jalannya mereka, yakni metode mereka dalam beragama. Metode mereka dalam beragama. Ini makna sunnah. Nah. Ini makna sunnah. Berarti al-sunnah yang selalu menetapi sunnah. Kemudian perlu diketahui ya bahwa setelah digabungkan menjadi istilah ahlus sunnah. Tadi kan makna ahl dan makna sunnah itu apa? Sekarang kalau digabungkan menjadi ahlus sunnah. Ya. Apa maknanya, apa maksudnya? Ya. Ketika digabungkan menjadi satu istilah yaitu ahlus sunnah, maka ya memiliki dua maksud. Memiliki dua maksud, ya, memiliki dua makna. Ya, memiliki dua maksud, memiliki dua makna. Ya. Maksud atau makna yang pertama adalah ketika disebutkan ahlus sunnah, ya, yaitu ya, kelompok ya, yang benar-benar mengikuti sunnah, yang benar-benar mengikuti sunnah ya, di dalam akidah, keyakinan, ibadah ya, dan tingkah laku atau akhlak ya, dan tingkah laku atau akhlak, dan tingkah laku atau akhlak. Nah, kemudian ya, ya, mereka lah ahlul athar. Mereka adalah ahlul athar dan ahlul hadis. Ahlul athar dan ahlul hadis. Ahlul athar dan ahlul hadis. Ya. Dan mereka hanya satu golongan. Hanya satu golongan. Nah. Nah, ini makna yang benar. Ya, ini makna yang benar. Ketika disebutkan apa? Ahlus sunnah. Ini yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Berarti mengeluarkan semua kelompok yang sesat, semua kelompok yang menyimpang. Ya. Yang bukan ahlul hadis, bukan ahlul athar, bukan golongan as-salaf. Yang mengikuti salaf ya. Salaf ini pendahulu umat ini, para sahabat. Ya. Kemudian makna yang kedua, makna atau maksud yang kedua, ini sekedar menjelaskan istilah yang sering disebut atau dimaukan oleh orang-orang ya. Makna yang kedua adalah yang dimaksud dengan ahlus sunnah yaitu ya, man khalafa syi'ah wal rafidah. Man khalafa syi'ah. Semua kelompok ya, semua kelompok dari umat Islam tentunya ya, semua kelompok yang bukan Syiah, yang bukan Syiah ya, berarti ini mencakup banyak kelompok sebenarnya ketika disebutkan Ahlus Sunnah dengan pengertian yang kedua ini ya, maksudnya adalah semua yang bukan Syiah ya, semua Muslim yang bukan Syiah. Siap, mencakup siapa? Banyak sekali. Ahlul hadis, salafiyin, tadi ahlus sunnah yang dengan makna yang benar. Demikian juga masuk asy'ariyah, maturidiyah, ya, mu'tazilah, dan lain sebagainya yang bukan syiah. Ya. Yang bukan syiah. Sehingga sering disebut apa? Sunni syi'i, sunni syi'i, ahlus sunnah syiah. Itu maksudnya dan makna yang kedua ini. Oh, berarti mereka semua ahlus sunnah ini, semuanya. Ahlus sunnah dengan pengertian yang benar ya, jawabannya tidak. Itu sekedar sebutan orang-orang untuk membedakan apa? Ya, antara orang yang mengikuti sunnah, ya. Orang-orang yang mengikuti sunnah, apa namanya, secara global, secara umum, walaupun enggak di dalam segala hal ya. Dengan orang yang menolak sunnah, dengan kelompok yang menolak sunnah. Ya, seperti Rafidhah. Demikian juga banyak dari kelompok Syiah. Ada sehingga ada istilah apa? Sunnah Syiah, Sunni Syi'i, Ahlus Sunnah, Ahlus Tasyayyu'. Ya. Di Ahlus Sunnah dengan makna ini Ini orang-orang yang mengikuti sunnah tidak seperti Rasulullah, ya, atau Syiah, apalagi Rasulullah, itu yang menolak apa? Menolak sunnah dan juga menolak apa? Ya, menolak apa? Bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka tidak menghormati, tidak menghargai para sahabat. Ya. Tidak menghormati, tidak menghargai para sahabat. Ya, sehingga sunnahnya para sahabat, ya, sunnah Nabi SAW tidak mereka pegang. Sehingga dan mana yang kedua ini adalah sunnah, ini orang yang berpegang sunnah secara global, tapi tidak dalam segala hal diterapkan. Tetap ada kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Sekedar untuk membedakan dengan apa? Syiah. Nah, ini ahlus sunnah. Ya. Mana yang benar? Ahlus sunnah adalah tadi mana yang pertama. Kemudian wal jamaah, ahlus sunnah, ahlus sunnati wal jamaati, wal jamaah. Ya. Wal jamaah. Apa yang dimaksudkan jamaah? Jamaah, ya, pada asalnya merupakan isim masdar. Bukan masdar, tapi isim masdar. Ini isim yang semakna dengan masdar. Artinya adalah ijtima', persatuan. Persatuan, bersatu. Ya. Lawan dari apa? Iftirak, lawan dari perpecahan. Jama'ah. Ini pada asalnya. Asal makna jama'ah ini ijtima', bersatu, lawan dari iftirak, ya, perpecah. Ya. Tapi kemudian, ya, jamaah juga disebutkan untuk makna kelompok. Kan ada jamaah itu, maksudnya kelompok orang, beberapa orang. Kelompok orang atau golongan jamaah. Padahal pada asalnya jamaah ini maknanya bersatu, ya, bersatu. Lawan dari berpecah. Tapi kemudian sering disebut kata jamaah maksudnya adalah beberapa orang atau sekelompok orang. Sehingga jangan bingung, ahlus sunnah wal jamaah maksudnya gimana? Orang yang selalu menetapi sunnah dan selalu menetapi kelompok. Sekelompok orang maksudnya bagaimana? Ya, justru ahlus sunnah itu sendiri kan jamaah, kelompok. Ya, sehingga maksud dari ahlus sunnah wal jamaah di sini adalah ahlus sunnah wal ijtima'. Orang yang selalu berpegang dengan sunnah, kelompok yang selalu berpegang dengan sunnah, dan kelompok yang selalu bersatu. Ijtima' maksudnya. Ahlus sunnah wal ijtima'. Ya, kelompok yang selalu berpegang dengan sunnah dan persatuan. Dan selalu menjaga persatuan. Nah, ini berbeda dengan apa? Dengan ahlul bid'ah. Dengan ahlul bid'ah. Ya, kebid'ahan-kebid'ahan mereka, ya, menyebabkan mereka, ya, berpecah belah. Menyebabkan mereka berpecah belah. Kenapa? Ya, kebid'ahan itu kan perkara baru. Setiap orang nanti atau setiap kelompok membuat perkara baru yang akhirnya terpecah dari kelompok sebelumnya. Kemudian nanti bercabang lagi, muncul pemikiran baru lagi. Akhirnya terpecah belah dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, dalam jumlah yang sangat banyak. Ya. Dan induknya tadi kan kelompok-kelompok yang sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sintan wa sab'un. Ya, 72 golongan itu kan induknya. Ya. Ya, jadi bercabang-cabang lagi sampai ratusan atau bahkan ribuan. Wallahu a'lam. Nah, disebutkan ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah ini ijtima'. As-sunnah dan al-ijtima' ini dua hal yang saling berkaitan. Ya. Sunnah itu selalu mendorong untuk ijtima', bersatu. Ya. Dan bersatu, ya, syaratnya adalah berpegang dengan sunnah. Ya. Kalau tidak berpegang dengan sunnah, maka tidak akan tercapai ijtima' atau persatuan. Dari tadi. Ini jelas kan, karena sunnah itu kan jalan yang sudah digariskan, tinggal ikuti saja jalan itu. Ya, kalau benar-benar mengikuti jalan itu, rel itu, kan akan bersatu. Tapi kalau enggak mengikuti jalan itu, masing-masing bikin jalan yang pecah. Pecah belah. Ya, masing-masing punya kelompok yang saling memusuhi. Nah, oleh karena itu kita lihat, ya, al-bid'ah, ya, berpecah belah. Jahmiyah sendiri, satu kelompok Jahmiyah sendiri berpecah belah, Mu'tazilah juga berpecah belah, Rafidhah berpecah belah. Ya, na'udzubillah. Naam. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, maka tidak berpecah belah. Walaupun mungkin ada silang pendapat dalam beberapa permasalahan, tapi bukan dalam permasalahan yang bersifat usul, yang bersifat dasar atau mendasar. Ya, walaupun ada silang pendapat, perbedaan pendapat, ya, sejak zaman dahulu, sejak zaman para sahabat, ya, perbedaan pendapat ada. Bahkan dalam cabang-cabang akidah ada. Jadi ada atau tidak perselisihan para sahabat di dalam akidah. Ya, kalau dalam hal dasar-dasar akidah tidak. Para sahabat tidak berpecah belah. Mereka satu akidahnya. Tapi kalau terkait dengan cabang-cabang, ya, yang enggak begitu mendasar, ya, di dalam akidah, maka ada perselisihan di antara para sahabat. Ya, sebagai contoh apa? Perselisihan para sahabat di dalam cabang akidah, tapi bukan akidah yang mendasar, ya. Seperti perbedaan pendapat para sahabat, ya. Apakah Nabi SAW, ya, pernah melihat Allah dengan mata kepala beliau sendiri ataukah tidak? Apakah Nabi SAW pernah melihat Allah secara langsung dengan mata ataukah tidak? Ya, ini para sahabat berbeda pendapat. Ini kan akidah. Kaitannya kan dengan i'tiqad, keyakinan. Ya. Paham. Demikian juga terkait dengan azab kubur. Apakah azab kubur ini mengenai ruh saja atau mengenai dua-duanya? Ruh dan jasad sekaligus. Jasadnya tersiksa, ruhnya juga tersiksa. Atau mengenai ruh saja, jasadnya enggak tersiksa. Ini juga silang pendapat dari di kalangan salaf. Ya, tapi enggak sampai apa? Enggak sampai saling menuduh sesat. Karena ini bukan hal yang mendasar. Ya, karena mereka semua, ya, mengimani adanya azab kubur. Ya, azab kubur. Nah, jadi tidak sampai seperti al-bid'ah yang saling apa, menghukumi sesat, ya, menghukumi sesat, saling musuhi dan berpecah belah. Naam. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Ketika disebutkan Ahlus Sunnah tadi memiliki dua pengertian. Pengertian Ahlus Sunnah yang sempit dan itu makna yang benar, satu kelompok saja. Dan pengertian Ahlus Sunnah yang luas, jadi mencakup banyak kelompok. Tapi ketika ditambahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kelompok-kelompok yang lain tidak masuk di sini, tidak mungkin. Tapi kalau disebutkan Ahlus Sunnah kan masih bisa dengan pengertian yang kedua tadi. Ya kan, intinya yang bukan Syiah kan gitu. Yang bukan Syiah ya bisa dikatakan Ahlus Sunnah, Sunni Syi'i. Ini ketika disebutkan Ahlus Sunnah begitu saja. Tapi ketika disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka benar-benar satu dan tidak bisa dibawa kepada pengertian yang luas. Kenapa? Karena selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain Ahlul Hadis, selain Salafiyin, ya, mereka adalah kelompok-kelompok yang apa? Yang saling berpecah belah. Enggak ijtima'. Tidak terjadi ijtima' persatuan tengah-tengah mereka. Sehingga keliru orang yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada tiga. Ini sebagian orang mengatakan seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tiga. Salafi, Asy'ari, Maturidi. Dan orang mengatakan seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ada tiga. Salafi, Asy'ari, Maturidi. Ya. Ini salah. Ya. Kenapa? Karena ada kata jamaah. Jamaah itu artinya bersatu. Ya, kalau bersatu ya tidak akan saling membantah. Tidak akan saling membantah. Kenyataannya ya Asy'ari dan Maturidi saling membantah. Ya, Salafi juga tidak apa membenarkan prinsip dan keyakinan Asy'ari. Demikian juga Maturidi. Ya. Bagaimana mungkin dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sementara masing-masingnya saling membantah dan menyalahkan dan tidak memberi uzur. Ya. Sehingga yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah ya benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersatu di atas sunnah.